Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa khalaqa wa sawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Mutawalli Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dan juga pada kajian-kajian sebelumnya selalu memberikan kita penerangan untuk dapat menerapkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini. Amin amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 155 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumasyaitanu biba'di ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ayat 155 ini masih berbicara tentang kisah perang Uhud. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kaum muslimin yang pada saat itu sudah lari meninggalkan medan peperangan. Allah mengatakan apa? Bahwa perbuatan salah yang mereka lakukan karena lari dari medan peperangan itu sebenarnya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita kaji di dalam ayat 155 ini. Yang pertama sekali adalah bahwa sikap mereka ini, perbuatan mereka dengan melarikan ini, itu digambarkan oleh Allah dengan istazallahum syaitanu, bahwa syaitan memohon kepada mereka agar mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Yang menarik di sini adalah bahwa ternyata perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia itu bukanlah karena mutlak perbuatan setan. Akan tetapi sebenarnya yang paling banyak berpengaruh di dalam suatu perbuatan dosa itu adalah karena manusia itu sendiri. Sehingga sebenarnya syaitan sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap manusia untuk menjerumuskan manusia atau untuk menyebabkan manusia itu melakukan perbuatan salah. Akan tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu adalah manusia itu sendiri, dan kalau dia melakukan perbuatan jahat itu adalah karena dia sendiri yang menginginkan untuk melakukan perbuatan jahat itu. Inilah maksud daripada istazallahum, yang berasal dari timbangan istaf'ala. Setiap timbangan istaf'ala itu maknanya adalah memohon. Istaghfara artinya memohon pengampunan. Ya. Istazallahum syaitan, syaitan meminta agar mereka itu, agar manusia atau agar orang-orang yang melarikan diri itu, istazallahum, agar mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya. Benarlah pernyataan daripada syaitan bahwa dia akan mengatakan kepada Allah ketika dia bersumpah di hadapan Allah, la aqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Allah, aku bersumpah akan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang bersikap ikhlas kepadamu. Artinya, kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang mukmin yang punya keimanan yang sangat kokoh, maka syaitan tidak akan punya daya upaya untuk menjerumuskan orang-orang mukmin ini. Akan tetapi, bagaimana manusia bisa melakukan kesalahan? Bagaimana manusia bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau ke dalam jurang kesesatan? itu semua akibat mereka sendirilah atau manusia sendirilah yang memancing dirinya untuk jatuh kepada jurang kesesatan itu. Ya, ada sebuah pernyataan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang maknanya jangan pernah melakukan suatu perbuatan dosa, karena yang ditakutkan dari perbuatan dosa itu adalah bukan perbuatan dosa itu, akan tetapi efek negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sama seperti yang dinyatakan oleh Hasan Al-Basri bahwa hati-hatilah dengan perbuatan dosa, karena yang paling berbahaya dari perbuatan dosa itu adalah ekornya, yang maksudnya tadi adalah dampak negatif dari perbuatan dosa itu. Artinya, ketika seorang manusia melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan dilarang oleh Allah, itu maknanya akan ada kemungkinan bahwa dia akan melakukan perbuatan itu selanjutnya, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika tertangkap seorang pencuri dan akan dihukum, oleh ibunya kemudian meminta ampunan kepada Khalifah Umar. "Wahai Khalifah, tolong jangan engkau hukum anakku ini," katanya, "karena dia baru sekali ini mencuri." Kata Khalifah Umar, "Biasanya kalau sudah melakukan perbuatan dosa itu tidak akan dilakukannya sekali saja, akan tetapi dilakukan berkali-kali. Ketahuilah, anakmu ini bukan baru sekali saja mencuri ini, tak akan tetapi sebelum-sebelumnya sudah melakukan tindakan pencurian." Ya, jadi itulah hal-hal yang paling berbahaya dari suatu perbuatan dosa. Negatifnya, efek samping yang ditimpulkannya dengan keinginan kita, muncul keinginan untuk melakukan perbuatan itu sekali lagi, bahkan mungkin dalam bentuk yang lebih berbahaya dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya senada dengan ini, ketika beliau mengatakan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam." Sesungguhnya setan itu akan berlari di dalam tubuh anak Adam dalam aliran peredaran darahnya. Maksud hadis Rasulullah ini adalah bahwa ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, maka seluruh aliran darahnya itu sudah dipenuhi oleh perjalanan setan. Kemungkinan ke depan bahwa apabila ada orang yang melakukan maksiat, dia akan kembali melakukan maksiat karena setan sudah mempengaruhi seluruh jaringan di dalam tubuhnya dan mulai menggerakkan seluruh aktivitas tubuhnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini pengantar singkat dari keterangan ayat 155 ini. Bersama saya sudah hadir Al-Ustaz Zainal Arifin dan juga Al-Ustaz Hanafi Ismet yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali kata Ustaz Perdana bahwa kemaksiatan itu bukan nikmat yang kita lakukan saat melakukan kemaksiatan, tapi berpikirlah dampak negatifnya. Maka ada pepatah Arab mengatakan, "La khaira fi lazzatin tuqibuhu nadaman." Tidak ada kebaikan sedikit pun dari kenikmatan yang akan menimbulkan penyesalan abadi dan selama-lamanya. Penyesalan itu akan berdampak panjang. Jadi dari suatu kenikmatan dalam kemaksiatan itu, nikmatnya mungkin beberapa menit, tapi dampaknya hamil anak orang misalnya, ya kan. Nah, itu berapa bulan dia tuh menderita, 9 bulan. Orang sebenarnya hamil tuh nikmat. Ini gara-gara perbuatan awak ini, hamil tuh menjadi beban. Nah, terus habis itu melahirkannya lagi, mempertaruhkan nyawa anak yang baru lahir ini. Itu hanya mungkin hitungannya detik itu Ustaz Hanafi ya. Nah, kenikmatan itu kan detik, tapi dampaknya itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, terus habis itu minum juga. Nikmat memang, banyak pikiran minum. Habis itu kenikmatannya sedikit, dampak dari itu bagaimana akhirnya uang habis, dilihat orang ini jadi manusia gembel, belum lagi nanti siksa di akhirat. Jadi benar sekali kata Ustaz Perdana bahwa memang tidak ada kebaikan dari suatu kemaksiatan, karena pasti akan menimbulkan penyesalan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Yang kedua, pembelajaran yang berharga dari ayat 155 surah Ali Imran ini, bahwa umat Islam, siapapun dia, bahkan waktu itu masih hidup Nabi Muhammad dan mereka bersahabat dengannya, tapi memiliki titik-titik kelemahan iman. Sehingga terjadilah godaan, sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi mungkin orang yang telah melakukan dosa besar seperti tadi mungkin menghamili anak orang, minum keras atau apapun, mungkin itu kelemahan iman. Itulah faktor pertama, iman yang tidak ada di jiwa. Sehingga yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam penjabaran ayat 155 ini, setan pun datang masuk. Jadi salah siapa? Salah kita sebenarnya, kata Ustaz Perdana, salah manusianya. Setan masuk menggoda. Akhirnya ketiga, kita pun melakukan dosa. Tapi menariknya, Islam tidak akhirnya kamu udah berdosa, titik kamu berdosa masuk neraka, tidak. Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Yang sudah-sudahlah, mau kayak mana lagi? Lantar ja'ayyamul latimatot, tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Yang sudah-sudahlah, mau kayak mana lagi? Ya sudah, sekarang taubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Walaqad afallahu anhum. Dalam peristiwa Uhud sudah banyak mati kawan gara-gara kesalahan kita. Ya sudahlah. Memang berdosa, menyesal, mau kayak mana? Allah memaafkan. Dengan catatan, mudah-mudahan hari-hari yang akan datang jangan diulangi lagi. Kajian kita ini juga sangat menarik kalau kita lihat akhir-akhir ayat dari beberapa ayat yang sudah kita kaji sebelumnya. Di ayat 153, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Jangan lakukan kesalahan, karena apa? Allah itu Maha pengalaman. Jadi khabir berbeda dengan alim. Ayat 154 nanti wallahu alimum bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatimu. Ayat 153 mengatakan Allah itu sangat pengalaman. Ya, namanya juga Allah sang pencipta, tentu saja dia pengalaman karena dia menciptakan makhluk. Jadi dia tahu betul luar dalam. Apa yang kita perbuat itu Allah mengetahui. Jadi Allah sudah mewanti-wanti, jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesalahan, karena Allah itu mah pengalaman, dan nasihat Allah itu berdasarkan pengalaman. Bukan sekedar nasihat, jangan kau lewat sini, nanti bahaya. Rupanya orang lewat situ enggak bahaya, karena manusia yang nasihati. Tetapi Allah yang menasihati, pasti nasihatnya itu berdasarkan pengalaman, khabir. Kemudian tidak saja pengalaman, tapi juga alimum bizati sudur. Allah mengatakan jangan menduga-duga buruk terhadap Allah. Orang banyak melihat, ajaran agama ini berat, masa gitu nikmat dilarang Tuhan. Kata Roma Irama, mengapa yang asik-asik itu diharamkan, katanya kan. Menduga buruk terhadap Tuhan, padahal sebenarnya itu gak asik itu. Karena apa? Karena menimbulkan penyesalan. Iya. Jadi Allah mengatakan jangan lakukan dosa, karena apa? Allah mengetahui apa yang di hatimu. Cegah sedini mungkin dari bisikan setan di hati. Maka kemudian di sini, di ayat yang terakhir ini, innallahu ghafurur rahim. Udah kata Allah, jangan lakukan. Kau lakukan juga, tapi demikian pun Allah itu adalah zat Rahman dan Rahim. Allah mengatakan, idalah, tobatlah kamu. Tapi untuk lain kali, jangan lakukan. Karena apa? Karena walaupun bagaimana, aku ini adalah zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Lembut. Nah, inilah bukti bagaimana ayat akhir ayat pun, kalau dimunasabahkan pun dalam Al-Quran, masih tetap terkait satu dengan yang lain. Terima kasih. Ya, sangat menarik apa yang telah dipaparkan Ustaz Perdana, Ustaz Zainal, bahwa pembelajaran yang sangat besar dari ayat ini adalah tentang bagaimana dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia ternyata dapat merusak jiwanya, dapat merusak kekuatan imannya. Jadi di sini juga Allah mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu tidak baik untuk tetap dibiarkan dan harus diminta ampunkan. Maka Nabi sendiri minta ampun satu hari, ya minimal 70 sampai 100 kali. Karena memang beliau mengatakan inna syaitan la yughanu ala qalbi. Tetap saja mencoba-coba untuk memperdaya hati Rasul, menggoyang dan menipu dan meniup-niupkan sesuatu kepada hati Nabi, sampai dia harus istighfar. Menarik sekali bagi kita kalau kita mau angkat ini dalam kekinian kita, masalah-masalah kekinian. Ternyata bangsa kita ini sedang diberi Allah berbagai ujian, cobaan, dan bahkan hukuman. Kenapa saya katakan hukuman? Karena kita salah sebelumnya, dan kesalahan itu terjadi berulang-ulang, kolektif pula. Artinya hampir sepakat seluruh bangsa ini membuat suatu kesalahan, baik dia mengambil porsi yang sangat besar, porsi sedang atau porsi kecil. Sampai as-sakitu ala ismin fahuwa syaitonul akhras. Orang yang diam terhadap satu kejahatan, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi di sini menyebutkan bahwa tidak boleh ada satu elemen pun di masyarakat ini yang boleh membiarkan kesalahan, kejahatan terjadi. Nah, tetapi demikianlah manusia diciptakan Allah dengan nafsu dan keterbatasan akalnya, di samping dengan penerimaannya terhadap agama ini, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang masih mikir-mikir. Namun Allah tetap memberikan walaqad afallahu anhum. Allah tetap memberikan kelapangan pemaafan. Ini ayat ini terjadi pada orang-orang yang ikut perang Uhud, dan juga untuk manusia-manusia yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita tetap melazimkan pertobatan kita, baik diajak oleh pemerintah atau tidak diajak. Ya, ini kondisional saja. Tapi yang sejatinya kitalah yang harus dekat dengan Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Silakan Ustaz Zainal. Masya Allah, banyak sekali para pendengar rahimakumullah, pembelajaran yang kita dapatkan dari ayat yang kita kaji pada hari ini, dari berbagai pemaparan yang telah disampaikan oleh para asetis kita tadi. Saya hanya ingin menutup kajian kita pada hari ini dengan bahwa ada satu lagi tambahan pembelajaran yang diberikan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Allah mengatakan dirinya itu walaqad afallahu anhum. Allah telah memaafkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Walaupun itu merupakan satu perbuatan salah, akan tetapi Allah masih membukakan pintu maafnya kepada orang-orang muslim. Inilah satu pembelajaran yang juga harus kita terapkan di dalam jiwa kita, untuk muncul menjadi seorang muslim yang berlapang dada, suka memaafkan orang lain, tidak cepat memvonis, tidak selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, dan tidak pernah memikirkan bahwa orang lain itu tidak mampu untuk berubah. Akan tetapi tetaplah kita berhusnuzan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepadanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita dan berhusnuzan bahwa mereka itu masih mungkin memperbaiki seluruh perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya. Mungkin inilah kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pendengarannya. Dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rekaman ini.